tak seketika malapetaka seakan menyelina. Berita menggelegar, aku terima. Kekasih berpulang untuk selamanya. Jasad membeku, doa tulus dan air mata. Segala dosaku pohonkan ampunannya, seakan terjawab dan kau terima. Kekasih berpulang untuk selamanya.